dengan kesempurnaan badan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi manusia bumi dan seisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia akal pikiran yang dengannya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka para rasul dan menurunkan di tengah mereka kitab-kitab yang menjadi pedoman untuk mencapai apa yang diisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian dan Allah menyesatkan sebagian dikarenakan mereka telah tetap bagi mereka ketetapan Allah untuk supaya mereka menjadi orang sesat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang yang taat surga yang ada di sisinya. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang harus disyukuri. Jadi ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kembali untuk dirinya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan memudahkan orang untuk melakukan ketaatan, itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak diuntungkan dengan ketaatan manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan fali nafsihi, wa man asaa fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Man 'amila shalihan, barang siapa mengerjakan amal saleh, fali nafsihi, maka buat dirinya. Bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, tidak membutuhkan alam ini. Jadi ketaatan, amal saleh yang dikerjakan oleh kita, oleh manusia, itu kembali untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa melakukan keburukan, maka kembali kepada dirinya. Dirinya yang akan memikul konsekuensi keburukan tersebut. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Rabbmu tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka akal, memberikan kepada mereka taklib, dan Allah menggugurkan taklib dari orang yang tidak punya akal. Makanya Allah menggugurkan taklib dari anak kecil, menggugurkan taklib dari orang gila, dan Allah menetapkan taklib kepada orang yang sudah balig lagi berakal. Itu merupakan apa? Karunia, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang melakukan ketaatan pun itu murni adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka merasa telah berjasa terhadap dirimu Muhammad. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah kepada mereka, jangan kalian merasa telah berjasa dengan keimanan kalian terhadap diriku. La tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian dengan memberikan hidayah. Jadi hidayah, taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk kemaslahatan manusia dan dipetik oleh mereka baik di dunia maupun di akhirat. Adapun keburukan itu juga kembali kepada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, telah melarang dari hal-hal yang dilarang. Ketika hal-hal tersebut dilanggar, maka yang memikul semua itu adalah dirinya sendiri. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang sebelum ada hujjah. Memang akal bisa membedakan yang baik dan buruk. Akal bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menetapkan sanksi atas dasar pengetahuan terhadap akal bahwa hal itu baik atau buruk. Tapi Allah menetapkan sanksi setelah adanya hujjah, setelah diutusnya Rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus Rasul. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan amal salih, maka bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa melakukan keburukan, maka kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian kalian dikembalikan kepada Rabb kalian. Jadi kebaikan yang dilakukan itu buat diri sendiri. Dan keburukan yang dilakukan juga kembali madaratnya kepada diri sendiri. Sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil keuntungan dari ketaatan hamba-hambanya. Dan tidak Allah tidak rugi dengan kemaksiatan, kekafiran hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Allah mengatakan, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Hai hamba-hambaku, kalian tidak bisa mendatangkan madarat terhadap diriku dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi diriku. Terus Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a." Hai hamba-hambaku, seandainya orang awal kalian sampai akhir kalian, kalangan jin dan manusia, semuanya di atas ketaatan seseorang yang paling bertakwa di atas kalian, maksudnya semuanya taat kepada Allah, ma zada zalika fi mulki syai'a, hal itu sama sekali tidak menambah dalam kerajaanku. Jadi seandainya seluruh umat manusia, seluruh umat jin dari awal sampai akhir zaman, semuanya taat, bertakwa kepada Allah, tidak ada yang kafir, tidak ada yang maksiat, sama sekali itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Hei hamba-hambaku, seandainya umat awal kalian dan akhir kalian, jin dan manusia, semuanya di atas kebejatan hati seseorang, semuanya bejat, kafir semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma naqasa zalika min mulki syai'a, hal itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, maka Allah tidak membutuhkan kepada alam ini. Jadi kembali kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis kursi tersebut, "Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra." Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Hai hamba-hambaku, seandainya umat dari awal kalian dan akhir kalian, jin dan manusia, semuanya berkumpul di satu tempat terbuka, semuanya minta permintaan kepadaku dan aku memberikan kepada masing-masing mereka permintaan mereka, maka hal itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti menguranginya satu buah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Tidak mengurangi. Ketika jarum dicelupkan ke lautan terus diangkat, tidak mengurangi sedikitpun dari air lautan. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, itulah amalan-amalan kalian. Aku menghitungnya bagi kalian dan kemudian aku membalaskannya bagi kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Jadi kebaikan-kebaikan tersebut, ketika orang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang telah memberikan hidayah dan taufik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ahlul jannah ketika mereka masuk surga mengatakan, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka juga mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu dari Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan sarana di bumi ini buat kita, Allah yang berikan akal, Allah yang menurunkan para rasul, Allah yang menurunkan kitab-kitab, Allah yang menyediakan bagi manusia yang taat surga. Hidayah di tangan Allah, Allah berikan kepada mereka. Itu merupakan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika kafir, dia sangat apa? Keterlaluan. Kenapa? Karena semua faktor-faktor yang mendukung untuk ketaatan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika apa? Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa mendapatkan selain itu mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Salah dirinya sendiri. Allah sudah memberikan kepada dia akal. Allah menurunkan rasul, Allah menurunkan Alkitab. Allah memberikan kesempatan umur kepada dia untuk berpikir. Ketika hal itu tidak dimanfaatkan, maka yang salah adalah dirinya sendiri. Jadi ketaatan manusia itu kembali kepada dirinya. Dan kemaksiatannya juga kembali kepada dirinya sendiri. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sunyuk waktu yang Allah tentukan itu pasti datang. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa yang berjihad, maka sungguhnya dia berjihad untuk dirinya. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah tidak membutuhkan alam ini. Jadi upaya seorang untuk meraih ketaatan kepada Allah itu kembali untuk dirinya sendiri. Jadi fa innama yujahidu li nafsi. Ketika orang kafir ingkar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh kepada alam ini. Tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah atas manusia ada kewajiban menunaikan ibadah haji. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir tidak menunaikan ibadah haji, maka sungguhnya Allah tidak membutuhkan alam ini. Jadi ketika orang ingkar kepada Allah, Allah tidak butuh. Tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hanya merugikan apa? Dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa berbuat keburukan, maka kembali kepada dirinya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Sulaiman alaihi salam. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tatkala Sulaiman melihat singgasana Bilqis itu sudah ada di sisinya, Sulaiman mengatakan, ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku ingkar terhadap nikmat. Dan barang siapa bersyukur, maka itu hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, tidak bersyukur terhadap nikmat, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sungguhnya Rabbku ghaniyyun, maha tidak membutuhkan, maha kaya, karimun lagi maha mulia, maha dermawan. Jadi kekafiran, kemaksiatan, pembangkangan yang dilakukan oleh manusia dan jin itu adalah kembali kepada dirinya sendiri. Tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa din yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu pasti apa? Unggul. Pasti unggul. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi tegaknya din ini apa? Rijal. Orang-orang yang siap memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang memikul amanah tersebut sudah tidak sanggup atau sudah tidak layak, maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah di alam ini adalah bahwa ada al-hamil yang membawa, ada al-mahmul, ada yang dibawa. Al-hamil adalah manusia. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Jadi amanah ini Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada langit, bumi dan gunung, semuanya menolak. Mereka enggan, khawatir tidak mampu melaksanakannya dan dipikul oleh manusia. Jadi manusia adalah al-hamil dan amanah ini adalah al-mahmul. Amanah ini akan selalu apa? Ada. Din ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tegak, akan jaya. Sedangkan al-hamil yang membawa bisa berubah. Bisa jadi di awal perjalanan orang ini apa? Mampu membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik amanah dalam ilmu, menyampaikan ilmu Allah, ataupun amanah dalam amal jihad dan yang lainnya. Tapi ketika di tengah perjalanan orang tersebut apa berbelok dari memegang amanah ini, dia tidak sesuai dengan kriteria, maka sunnatullah adalah Allah akan mengganti orang tersebut dengan yang lainnya. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan apa? Menggantikan dengan kaum yang lain yang tidak seperti kalian. Jadi al-hamil ini bisa berubah, tapi al-mahmul tidak mungkin bisa berubah. Dan yang harus kita perhatikan adalah kemurnian al-mahmul ini, kemurnian amanah ajaran Allah yang dibawa ini. Tidak boleh kita melihat terfokus kepada al-hamil. Banyak orang sekarang ini menyandarkan kebenaran kepada al-hamil, kepada yang membawa. Ketika suatu pihak, satu tokoh, satu kelompok yang memikul amanah, umpamanya pada zaman sekarang ini, ketika Al-Qaeda dengan kepemimpinan Syekh Osama bin Laden sebagai al-hamilun bagi amanah jihad, tauhid dan jihad ini yang lurus, tegak menegakkannya dengan sebenar-benarnya, maka menjadi tumpuan umat dan menjadi rujukan umat yang membangkitkan semangat umat untuk penegakan din ini. Tapi ketika kemudian kepemimpinan berikutnya berubah, tidak sesuai dengan kriteria manhaj yang dibuat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kemunculannya daulah Islamiyah. Orang yang menginginkan al-haq, dia akan melihat kepada al-mahmul, bukan kepada al-hamil. Ketika Al-Qaeda tersebut telah menyimpang, maka dia akan meninggalkannya dan akan tetap melihat al-mahmul ketika sekarang manhaj tersebut yang dibuat tersebut. Al-hamilunnya adalah ad-daulah al-islamiyah dan para mujahid yang terdapat di dalamnya, maka merapat ke dalamnya. Itu sunnatullah di alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Sunnah istibdal. Sunnah istibdal. Ketika kita berpaling, kita di awal umpamanya memperjuangkan din ini, terus kita menderita di atas din ini karena memperjuangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita tidak sabar, akhirnya kita berbelot dari jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengganti diri kita dengan kaum yang lain yang tidak seperti diri kita. Itu adalah sunnatul istibdal, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ini rumus tokoh-tokoh yang menjadi rujukan di dalam manhaj ini, yang dahulu menjadi rujukan kita, tapi ketika apa? Ketika membelot, dalam arti berbelok dari manhaj yang lurus, maka tidak menjadi tumpuan orang yang lurus, dan justru apa? Ditinggalkan. Dan justru mereka berada di barisan orang-orang yang mencela kebenaran, sehingga akhirnya mereka dalam golongan orang-orang yang terputus dari penyebutan kebaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mencela daulah Islamiyah pada zaman sekarang ini mencela karena daulah menegakkan tauhid. menegakkan tauhid. Maka orang yang mencela kebenaran dan yang mencela orang yang bawa kebenaran, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela Muhammad adalah orang yang terputus. Makanya orang-orang yang mencela Rasulullah terputus dari penyebutan kebaikan. Begitu juga orang yang mencela orang yang membawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terputus dari penyebutan kebaikan. Mereka terputus. Tapi orang yang membawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat bagimu Muhammad penyebutan namamu. Ketika dahulu Al-Qaeda mengangkat ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengangkat namanya, tokoh-tokohnya yang menjadi tumpuan umat. Tapi ketika sekarang apa? Mundur dari para manhaj yang lurus, Allah gantikan dengan Ad-Daulah Al-Islamiyah, dan Daulah Islamiyah lah yang apa? Tegak, dan itu menjadi harapan umat setelah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnatullah di alam ini. Dan banyak orang yang mereka mengatakan kalian ini tertipu dengan penegakan Islam yang dilakukan oleh ISIS, oleh Daulah Islamiyah. Mereka itu menipu kalian dengan menegakkan rajam, potong tangan, kisah, dan yang lainnya. Kita katakan, seandainya kita tertipu dengan penegakan syariat yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah, kita tidak apa-apa. Orang yang menipu diri kita dengan Allah, maka kita pasti tertipu. Dan itu adalah suatu kebaikan. Kenapa? Menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Haq. Kalau seandainya memang dia yang menipu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini ada hikmah yang diberikan oleh Allah dalam kisah orang mukmin dari keluarga Firaun. Wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah. Berkata orang mukmin dari keluarga Firaun yang menyembunyikan keimanan, apa kalian membunuh orang yang mengatakan rabbiyallah? Terus orang itu mengatakan, fa iyyaku shadiqan fa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Seandainya Musa itu bohong menipu kalian dengan dakwahnya itu, maka kebohongannya kembali kepada Musa. Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau seandainya dia benar, maka akan kalian akan tertimpa dengan apa yang diancamkan kepada kalian. Jadi sini orang mukmin dari kaum keluarga Firaun mengatakan, kalau seandainya Musa itu bohong, zahirnya dia mengajak kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di balik itu ada motif yang buruk, itu urusan dia. Kalau seandainya dia bohong, itu kebohongan kembali kepada dirinya. Tapi kalau dia benar, maka akan kalian akan tertimpa ketika kalian menolak ajarannya. Kalian akan tertimpa dengan sebagian apa yang diancamkan kepada kalian. Begitu juga, orang mengatakan kalian tertipu dengan Daulah Islamiyah, dengan ISIS, dengan penegakan syariat yang didengung-dengungkannya, dengan bahasa khilafah yang didengung-dengungkannya. Kita katakan, seandainya bohong mereka dengan seruannya itu, kebohongannya kembali kepada diri mereka. Kalau seandainya benar, dan kita itu meyakini benar, maka akan tertimpa akan menimpa orang yang tidak, kepada orang yang menentangnya apa? Sebagian yang diancamkannya. Apa? Daulah mengancam apa? Orang-orang kafir dengan apa? Al-Qatl, Wazabah, dan yang lainnya. Jadi di sini, man khada'ana billah in khada'ana bihi. Barang siapa yang menipu kita dengan Allah, maka kita tertipu dengannya. Itu adalah kebaikan bagi diri kita. Menunjukkan pengagungan dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadisan, man sa'alakum billah fa'atuh. Barang siapa yang minta kepada kalian dengan nama Allah, maka berikan. Wa man ista'adzakum billah fa'aidzuh. Siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah dia perlindungan. Makanya dalam hadis, orang yang minta kepada kita, dia menyebutkan dengan nama Allah, saya minta kepada kamu untuk memberikan kepada saya ini, maka wajib atas diri kita untuk apa? Memberikan. Dan juga dalam sumpah, barang siapa yang sumpah kepada kalian dengan nama Allah, fal yusaddiqhu, barang hendaklah dia membenarkannya. Kita ketika ada orang sumpah dengan nama Allah dan kita tidak melihat gelagat apa kebohongan yang nyata dari dia, kita apa? Membenarkannya kalau tidak ada bayyinah. Itu sebagai bentuk apa? pengagungan dari Allah. Seandainya dia bohong, itu kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak rasa. Begitu juga tadi kaitan seandainya daulah ini bohong, maka kebohongan kembali kepada diri mereka. Seandainya benar, maka orang yang mendustakannya dan yang menentangnya akan mengalami, akan mendapatkan apa yang diancamkannya. Itu adalah hikmah yang bisa diambil dari apa? Kisah orang mukmin dari keluarga Fir'aun. Dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dalam hadis-hadis juga Rasul mencontohkan tentang orang yang minta dengan nama Allah, kita beri. Orang yang minta perlindungan dengan nama Allah, kita berikan. Orang yang bersumpah dengan nama Allah, kita benarkan. Itu bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi taufik dan hidayah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita dipegang berada dalam asabi ar-rahman, jemari ar-rahman yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, tidak ada yang menjamin kita bisa lurus kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, maka tidak aman daripada fitnah. Makanya sebaik-baiknya tempat berlindung kita dari fitnah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita harus banyak apa? Banyak berlindung, banyak mohon diluruskan, diberikan hidayah, diberikan taufik, bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah SAW juga dalam hadis yang memperingatkan, mengabarkan, itu sekaligus peringatan bagi kita bahwa tidak ada jaminan orang ketika masih hidup. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Sesungguhnya orang di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli surga sampai tidak ada batas antara dirinya dengan surga itu kecuali apa? Zira', satu lengan saja. Kemudian ketentuan Allah yang ada dalam Alkitab, Allah Al-Mahfuz, menimpa orang tersebut. Kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli nar, kemudian dia masuk api neraka. Dan sebaliknya, sesungguhnya orang di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli nar sehingga tidak ada jarak antara dia dengan nar ini kecuali satu lengan saja. Kemudian ketentuan Alkitab telah tetap terhadap dirinya. Terus dia melakukan amalan-amalan ahli jannah, maka dia masuk surga. Ini merupakan kabar dari Rasulullah SAW dan sekaligus apa? Tahzir bagi kita bahwa selagi kita hidup tidak aman dari fitnah. Tidak aman daripada apa? Keterpurukan. Makanya kita harus banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dan membukakan hati kita untuk apa? Untuk hidayah, untuk kebenaran, untuk berubah dan untuk apa? Menerima nasihat, saran dari orang lain. Karena yang banyak mencelakakan manusia itu apa? Al-kibr. Angkuh, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima apa? Kebenaran dari orang lain. Itu batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Dan juga yang binasakan juga adalah al-hasad. Hasad, dengki, iri hati. Dan juga apa? Al-hirs. Ambisi terhadap harta dan terhadap kekuasaan. Itu yang banyak merusak din seseorang. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengatakan Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari apa? Munkaratil ahwa, kemungkaran hawa nafsu, mahaman yang buruk, wal adwa, penyakit. Jannibna munkaratil akhlaq, akhlaq wal adwa wal ahwa. Itu adalah semua diminta dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memegang hati kita. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.